السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, di surat Ali Imran ayat 79 dan juga 80 adalah apa yang akan kita kaji insyaallah di majlis ini, yaitu firman Rabb kita azza wa jalla, ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا رب كتاب عز وجل, ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. tidak mungkin. Makana li basharin di sini artinya lam yakun min sya'nil insan, tidak mungkin ada pada manusia. Bashar itu manusia. Kenapa manusia disebut bashar? Karena manusia itu diliputi oleh kulit. Jadi bashar itu artinya sebenarnya kulit. Ketika antum melihat di Al-Qur'an busra atau lafal wabashiril ladzina amanu, atau kadang-kadang fabashirhum bi'adzabin alim, di sini biasanya diterjemahkan busra itu kabar gembira. Sebenarnya busra itu kabar yang membuat suasana perasaan berubah sehingga membuat raut muka itu berubah. Itu makna busra. Dia itu bisa untuk kabar gembira, bisa untuk kabar jelek. Ketika di Al-Baqarah, wabashiril mu'minin, wabashiril ladzina amanu wa amilus salihat, berikan kabar kepada orang beriman dan yang beramal saleh, kabar yang membuat mereka sumringah, berubah raut wajahnya menjadi senang gitu. Ya. Di ayat lain, fabashirhum, berikan kabar kepada mereka berupa azab. Nah, di sini bukan maknanya berikan kabar gembira kepada mereka berupa azab, bukan. Tapi kabarkan kepada mereka kabar yang membuat raut muka berubah dengan melihat apa yang dikabarkan, yaitu azab yang pedih, azab yang jelek. Ya. Maka nali basyarin, manusia itu kenapa disebut basyar? Disebut bashar karena diliputi oleh kulit. Ini khusus untuk manusia. Memang binatang pun diliputi oleh kulit, tapi mereka tidak disebut bashar. Tidak mungkin bagi seorang insan ayyutiyahullahu, telah diberikan oleh Allah Ta'ala al-kitaba wal-hukma wal-nubuwata. Tiga hal yang masya Allah. Sepertama al-kitab. Al-Kitab yaitu wahyullah al-maktub, wahyu Allah yang termaktub. Wahyu di sini Al-Qur'an. Al-Qur'an dan juga sunnah termasuk wahyu. Orang udah dikasih, ada wahyu dikasih kepadanya. Kitab. Wal hukma, dan kedua hukum. Wal hukma, hukum maknanya fiqih. Diberikan pedoman berupa kitab dan diberikan syariat hukum fiqih. Itu dua. Wan nubuwah, yang ketiga, kenabian. Kenabian ini yang kenabian dan juga wahyu yang tidak terdapat pada manusia biasa. Manusia biasa seperti kita enggak mendapatkan wahyu seperti nabi, tapi mungkin mendapatkan ilham. Dan kita gak bakal dapat kemudian turun kepada kita Alkitab dan seterusnya. Kan orang ini orang khusus. bedanya nabi dengan wali pada umumnya. Jadi wali itu umum untuk baik nabi atau siapapun yang merupakan orang yang bertauhid kepada Allah, waliullah, dan menjalankan aturan Allah, itu wali Allah. Tapi bedanya keumuman wali dengan nabi dari segi ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Kenabian itu bukan pilihan orang tersebut, bukan atas usaha dari awal. Bahkan diawali dengan ketidaktahuan bahwa saya dirinya akan jadi nabi. Kalau seorang yang saleh selain nabi, itu pilihan dia. Pilihan dia untuk bersyukur, pilihan dia untuk menjadi ahli zikir. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ketika manusia diciptakan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan kepadanya sabil. Jalan di sini, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan jalan yang dimudahkan ini? Sebagian ulama menafsir di surah Al-Insan, menafsirkan maksudnya jalan di sini jalan rahim. Allah mudahkan. Kadang ada yang sulit untuk keluar, sampai bahkan kadang ada yang meninggal ibunya. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan ini. Inna hadainahu as-sabil. Ada ulama mengatakan sabil di sini artinya jalan kebenaran, dimudahkan baginya untuk mendapatkan akses menuju kebenaran. Nah, bisa dua-duanya tafsiran itu. Taib, kita semua terlahir alhamdulillah ke muka bumi ini Allah Ta'ala berikan hidayah. Berarti kelahiran itu, Pak, itu hidayah itu, Pak. Ya. Seseorang itu melahirkan dan proses lahir itu merupakan salah satu dari hidayah Allah, tapi hidayahnya berbeda dengan hidayah keilmuan dan taufik. Bukan, itu hidayah itu Allah tunjukkan, mudahkan bagi bayi ini untuk alhamdulillah keluar. Sebagaimana alhamdulillah telah terjadi pada diri kita. Udah muncul di muka bumi, imma syakira, imma dia menjadi orang yang bersyukur dengan kelahiran dirinya, wa imma kafura, imma dia menjadi orang yang kufur nikmat. Nah, itu kan pilihan. Mau jadi orang kufur nikmat atau menjadi orang bersyukur. Kalau dia jadi orang bersyukur, nanti dia akan menjadi seperti, akan menjadi orang yang saleh. Dan adapun kenabian itu bukan pilihan nabi itu sendiri. Nanti rencana planning mau jadi nabi usia 40, enggak ada seperti itu. Para nabi enggak ada yang seperti itu. Atau mendaftarkan diri jadi nabi, enggak ada. Tapi kalau misalnya orang mau menjadi saleh tanpa perlu pendaftaran, jadilah saleh. Tapi jadilah dia nanti insyaallah kunu rabbaniyin. Nanti. Dan itu dakwahnya para nabi. Jadilah kalian sebagai orang-orang rabbani, orang yang saleh, orang yang menjadi waliullah. Bukan saya mendidik kamu agar kamu menjadi nabi. Enggak gitu. Nabi itu pilihan Allah. Makanya dari semua nabi, tidak ada satupun yang mencalonkan diri saya mau jadi nabi Allah, enggak ada. Melainkan Allah lah yang langsung pilih. Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah dan menjadi nabi itu bukan atas rencana Nabi Adam alaihissalam. Iya. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pun begitu dengan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu bapaknya nabi, kemudian, "Pah, saya jadi nabi juga dong." Enggak ada kayak gitu. Nah, kenapa? Memang sudah Allah pilih mereka itu. Makanya para nabi itu disebut al-Mustafa. Ya, Nabi Ibrahim disebut Mustafa juga. Nabi Muhammad disebut Mustafa juga. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Kami telah memilih. Mustafa itu artinya orang pilihan, Pak. Kadang kalau di Indonesia Mustafa itu nama yang kurang enak didengar. Karena memang mindset banyak orang itu adalah lebih condong ke nama-nama ke barat-baratan baru enak didengar. Padahal arti enggak ada. Beneran. Apa arti coba dari nama-nama barat? Ya enggak usah disebut, takutnya di sini ada bapak-bapak yang bernamakan itu nanti tersinggung. Tapi coba artinya apa, Pak? Kadang pakai nama tradisional, mungkin nama Jawa misalnya. Tapi enggak tahu ditanya artinya apa itu. Enggak tahu. Terus ada orang namanya Mustafa, diejek-ejek nama Mustafa. Pasaran banget sih. Artinya apa? The chosen one artinya. Orang pilihan Mustafa itu. Seperti juga nama Mukhtar. Mustafa, Mukhtar itu artinya the chosen one, orang pilihan. Nah, di sini Allah Ta'ala memberikan kepada para rasul ini Alkitab, hukum syariat dan kenabian. Tidak mungkin orang yang Allah berikan tiga hal yang agung itu, kemudian setelah dikasih, ثم يقول للناس, kemudian malah dia bilang kepada manusia, apa dakwahnya? Kunu ibadan li min dunillah. Jadilah kalian wahai manusia sebagai ibad, yaitu sebagai hamba-hamba li, hamba-hambaku, min dunillah, selain Allah. Jadi sembahlah aku. Ya. Enggak ada rasul yang minta disembah begitu, enggak ada. Ya. Untuk disembah dirinya. Ya, enggak perlu taat kepada Allah, yang penting sama aku aja gitu. Taklid aja dan enggak usah taat sama Allah. Enggak. Melainkan semua menginginkan agar semua pengikutnya, semua umatnya itu taat pada Allah dan taat pada dirinya sebagai ketaatan kepada Allah. Jadi enggak ada tuh. Dan begitu juga dengan pewaris para nabi. Kalau ternyata ada pewaris para nabi itu siapa, Pak? Ulama, orang yang berilmu, ulama. Ulama dalam terminologi Al-Qur'an, Pak. Bukan ulama dalam terminologi tradisi kita. Karena kalau ulama dalam terminologi tradisi kita, maka siapa yang pakai jubah atau sorban atau apa, ulama dah. Udah bisa orasi di tengah masyarakat, ulama nih. Ada nafas-nafas agama sedikit, bumbu agama sedikit, walaupun batil, ulama dia. Karena pakaiannya pakaian ulama. Itu dalam tinjauan awam yang mungkin gak bisa men-scanning dan membedakan antara ulama Rabbani dengan ulama su, ulama jelek. Tapi ulama dalam terminologi Al-Quran itu ada di ayat-ayat. Yaitu syaratnya dua. Di ayat pertama kata Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Itu satu. Yang kedua, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita, Pak, mau tahu ulama mana sih? Ulama mana yang betul-betul the real ulama dalam Al-Qur'an? Karakternya seperti apa? Maka kita akan melihat di dua ayat ini. Minimal dua ayat. Ada juga ayat-ayat lain. Ya, wa ma yaqiluha illa alimun. Tapi itu ayat lain aja. Ini dua ayat ini yang menjadi jangkar dan karakteristik paten ulama yang real ulama bagi Allah Ta'ala. Yang pertama tadi kan kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dari hamba-hamba Allah yang memiliki khasyah kepada Allah hanyalah orang-orang yang alim, yaitu ulama. Ulama artinya orang yang mengetahui Allah, yang pengetahuannya tersebut membuat dia takut pada Allah. Adapun kalau dia punya banyak ilmu, paham bahasa Arab, ngerti i'rab dari bahasa Arab, nahwu sharaf lancar, balaghah tinggi, dan bisa ngomong bahasa Arab, tapi fasik, maka enggak pantas menyandang gelar alim atau ulama. Karena tidak ada khasyah pada dirinya. Khasyah ini rasa takut kepada Allah. Dan ulama yang su, ulama yang jelek, walaupun disebut ulama oleh tradisi masyarakat, ketika dia kehilangan rasa takut kepada Allah, maka mungkin di mata masyarakat capnya ulama. Tetapi di sisi Allah, na'udzubillah. Ya. Gitu. Karena tidak punya rasa takut. Kemudian karakteristik kedua. Kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat An-Nahl, fas'alu, bertanyalah ahla dzikr. Ahla dzikr. Istilahnya ahla dzikr. In kuntum, jika kalian, la ta'lamun, tidak mengetahui. Kalau kita enggak tahu, maka nanyalah kepada ahlu zikr. Apakah ahlu zikr di sini hanyalah adalah orang yang kemudian sekarang di Indonesia ini banyak yang sekedar pakai tasbih, jalan terus tasbihnya tapi enggak zikir. Apakah itu ahlu zikr yang dimaksud? Bukan. Bukan itu. Ahli zikr di sini tafsirannya ahlul ilm, yaitu ulama. Tapi kenapa Allah Ta'ala mengungkapkan istilah ulama dengan istilah lain, bukan ulama, enggak disebut fas'alul ulama in kuntum la ta'lamun, enggak gitu. Kenapa disebut fas'alu ahla zikri? Kenapa? Kenapa enggak disebut fas'alu ahla ilmi gitu? Karena orang berilmu yang layak untuk kita bertanya padanya adalah ahlu zikr. Loh, kenapa ahlu zikr? Zikr itu artinya ingat, yaitu iling. Ahlu ilmu, ulama yang ilmunya membuat dia iling dan ingat kepada Allah. Jadi hatinya itu hidup. Adapun ulama yang hatinya redup, tidak ingat pada Allah, ini ulama yang berpotensi mendistorsikan kebenaran dan kebatilan. Ulama yang bisa membelokkan hukum syariat Allah yang tadinya halal atau yang tadinya haram bisa dipoles-poles, bahkan bisa menjadi sunnah. Yang tadinya bid'ah bisa dipoles-poles, bahkan bisa menjadi kewajiban. Yang tadinya itu sesuatu yang jelas sekali bisa diporak-porandakan sehingga menjadi syubhat. Ini ulama yang bukan ahli zikir dan ulama yang tidak memiliki khasyah kepada Allah. Iya. Makanya orang jahil tidak ngerti itu kadang-kadang lebih baik daripada ulama yang seperti ini. Kenapa? Karena orang jahil dia akan mawas diri, ngerti posisi dirinya, makomnya di mana. Ketika ditanya apa hukumnya ini Pak, sampean bilang, afwan, waduh, jangan tanya saya lah, Anda bukan ustadz. Tapi kalau misalnya ulama yang dai yang betul-betul menuju ke gerbang pintu neraka, ketika ditanya, ustaz, apa hukum ini? Kok banyak yang bilang ini haram? Enggak, itu ustaz-ustaz yang kurang kerjaan aja itu. Memang mereka mungkin nyari apa. Enggak haram itu. Padahal jelas mungkin dalilnya. Cuman dia poles-poles dengan... Memang begitu jemaah sekalian. Orang kalau pinter tapi enggak benar kayak gitu jadinya. Jadinya keblinger. Jadi pinter harus benar. Dan benernya seseorang, itu enggak mesti pinter. Gitu loh. Makanya Allah Ta'ala katakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama di sini distempelkan dengan kaitannya dengan khasyah, ya, rasa takut. Walaupun ulama alim ini enggak pinter. Artinya dia enggak banyak hafalan, meskipun enggak ada banyak hafalan. Selama dia takut pada Allah, berarti dia mengenal Allah. Jadi potensi untuk menjadi kategori dalam masuk ke dalam ulama bagi orang awam itu ada kemungkinan masuk. Enggak terbatas pada dia pesantrenan atau lulusan mana, enggak. Bahkan gelar-gelar itu enggak ditanya di akhirat. Tapi yang ditanya adalah untuk ilmumu, apa yang kamu amalkan dengannya, itu kan. Tapi ditanya juga gelarmu itu sah atau enggak ijazahnya. Nah, kan kayak gitu ditanya juga karena bisa menipu orang. Itu ditanya juga. Tapi enggak dibangga-banggakan. Bo, ini Ustaz Fulan di akhirat, Ustaz Fulan LC. Atau udah profesor beliau, jadi insya Allah masuk surga langsung. Gak bisa gitu. Gak ada jaminan. Tapi apa? Dari segi khasyahnya dia. Tuh lihat. Nah. Tidak ada satupun nabi yang kehilangan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Makanya para nabi itu sayyidul ulama. Tuannya para ulama. Ya, tidak ada yang menandingi para nabi dari segi ini. Orang-orang biasa seperti ulama selain nabi, selain para nabi, orang-orang biasa tak dapat wahyu. Jadi terutama Nabi Muhammad SAW orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Paling mengenal Allah. Maka selagi misal kalau kita mungkin udah terlanjur berusia, udah uzur untuk menuntut ilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Tapi selama kita menuntut ilmu tauhid tertanam di kalbu kita dengan suburnya ilmu tauhid hingga makin lama makin takut pada Allah, justru itulah kategori ulama dalam Al-Quran. Tetapi Kalau ada orang lulusan mana yang tinggi gelarnya, bahkan IP-nya tinggi, kemudian ngerti Al-Quran, ngerti Sunnah, tapi ternyata dia mendistorsikan kebenaran dan kebatilan, dan menawarkan juluran kepada umat subhat, maka dia enggak layak di dalam Al-Quran seperti yang enggak layak disebut ulama, karena kehilangan rasa takut. Nabi SAW suatu ketika, di periode Madinah itu, ada pasar. Dan pasar itu mengalami kenaikan harga, ghila us-si'ir, yaitu naiknya harga-harga barang, komoditi pokok, yaitu barang-barang yang pokok, yang biasa dikonsumsi masyarakat dan digunakan. Para sahabat pun kemudian mereka komplain, ini barang-barang kok pada naik? Ya biasanya dalam dunia perekonomian, barang naik itu memang kadang ada karena sisi kemarukan pedagang, kadang-kadang. Tetapi umumnya kan sebabnya bukan itu. Sebabnya kebutuhan meningkat, stok menipis. Ya. Kalau misalnya gas makin naik harganya, ya jangan salahin siapa-siapa dulu. Ya memang kebutuhan banyak dan stok mungkin menipis. Ya mungkin ada mungkin di bagian distributornya atau apa, korupsi atau apa, itu kita gak bisa menjangkau itu. Tapi umumnya kan seperti itu sebabnya. Maka para sahabat komplain, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, barang-barang pada naik. Namanya barang harganya naik kan lumayan mencekik gitu kan ya. Dan itu juga terjadi kan sekarang, kapan di Jakarta, di zaman-zaman ini. Jadi ikhwah sekalian, ketika terjadi zaman ini suatu kejadian, ternyata ada di zaman Rasulullah, ayo kita berkiblat kepada bagaimana sikap Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Akhirnya datanglah para sahabat ke Rasulullah untuk ia mengeluhkan hal ini. Bukan karena mereka enggak tawakal, tetapi mereka berikhtiar kepada penguasa ketika itu untuk mengusulkan gimana nih solusinya. Sebagian sahabat bilang, ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, berikan harga, tetapkan harga pemimpinnya nih Rasulullah. Tetapi hukumnya adalah penguasa itu tidak berhak untuk menetapkan harga flat untuk semua pedagang gitu, enggak bisa. Bisa hancur ekonomi kok kayak gitu. Enggak bisa. Maka Rasulullah SAW ketika melihat sahabat dalam kondisi seperti ini, Rasulullah SAW enggak berpihak kepada siapapun, melainkan berpihak kepada Rabbul Alamin. Bagaimana sikap beliau? Beliau enggak nyalahin pedagang, dan beliau juga enggak nyalahin orang-orang. Ah, ente aja males, makanya duit sedikit, enggak ngomong gitu. Atau pedagang maruk ente semua, enggak bilang gitu. Tetapi apa kata Rasulullah? Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah, dialah yang menetapkan harga, mentakdirkan semua yang terjadi. Turun naiknya harga itu ketetapan Allah. Ya sekarang kalau misalnya teman-teman orang-orang nanya ke ustaz, jawabannya kayak gini, mungkin pada ya ustaz, dikit-dikit tauhid, enggak rasional banget. Lihat dong lapangan. Masya Allah. Kan kayak gitu jawabannya. Padahal Rasulullah jawabannya kayak gitu. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Ya. Dan aku takut nanti di hari kiamat ada sisa orang yang menuntut haknya gara-gara keputusanku. Atau ini maknanya kalam Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Kalau Rasulullah ikuti usul sahabat, tetapkan harga supaya turun, ada gak pihak yang terzalimi? Ada. Siapa? Pedagang. Nanti akan dituntut itu Rasulullah kalau misalnya menetapkan itu di akhirat. Karena menzalimi pedagang. Lihat. Gimana rasa takutnya Rasulullah SAW kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Sampai dalam masalah ini. Yang kadang kita ini, da'i misalnya, ya, hanya mengikuti selera pasar. Orang tuh pengen supaya dapat fatwa yang sesuai dengan hawa nafsu pasar, hawa nafsu konsumen. Dipelintir-pelintir pertanyaannya, ustadznya kemudian keikut. Plek. Jadilah fatwa yang merugikan sebagian pihak dan meninggikan hak pihak lainnya. Terjadilah kezaliman gara-gara apa? Fatwa yang kurang takut pada Allah. Itu. Makanya, alim yang berhak untuk ditanya, diminta fatwa kepadanya, adalah alim yang kita mengenal secara zahir, dia takut sama Allah dengan lisannya itu. Adapun kalau alim yang lisannya tidak takut pada Allah, maka ini tidak layak untuk kita bertanya dan berkonsultasi padanya. Iya, apalagi kalau bisa dibayar orang alim ini. Na'udzubillah. Iya. Nah, di akhir zaman Rasulullah katakan ada du'at ila abwabi jahannam. Dai-dai menuju pintu-pintu neraka. Apakah arti dari dai-dai menuju pintu neraka artinya adalah ada dai di mimbar, yuk kita ke neraka semua. Enggak, bukan gitu artinya. Yaitu dai yang menawarkan pemahaman-pemahaman yang membuat orang yang mengikutinya terseret ke neraka. Dan di akhirat nanti saling berlepas diri satu sama lain. Antara follower dan yang di follow. Itu ada dalam Al-Quran. إِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari para pengikutnya. Gara-gara para pengikutnya ngikutin kesesatan dia. Lepas. Enggak mau ikutan. Ya. Kemudian mereka semua melihat azab yang menanti. Wa taqatta'at bihimul asbab. Akhirnya hubungan-hubungan mereka putus semua. Jadi para kekasih ketika itu mereka saling musuh memusuhi satu sama lain. Bahkan iblis sendiri di khutbahnya di neraka, di surat Ibrahim disebutkan, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'ad wa innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya kata iblis, Allah itu telah menjanjikan kalian dengan benar janjinya. Aku juga menjanjikan, tapi aku ingkari. Alakul hal iblis kemudian berlepas diri dari semua pengikutnya. Dan para antek-anteknya iblis, baik dari sisi orang kafirnya atau orang yang justru fasik gitu, itu akan berlepas diri ya teman-temannya. Enggak mau ikutan, takut. Makanya di surat Abasa apa? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani saking apa orang-orang itu nasib orang-orang zalim itu. Sampai ketemu bapaknya enggak mau, ketemu ibunya enggak mau, ketemu anaknya enggak mau, ketemu kekasihnya yang dulu bilang I love you tiap hari enggak mau. Kenapa? Karena dulu pernah berbuat zalim kepada mereka semua, pernah menyesatkan mungkin mereka semua dan takut khawatir ketahuan ini, udah saya dulu nyesatin orang atau ngezalimin orang, nanti saya ditagih, tapi tetap aja bakal ditagih. Semua nanti saling melaknat kecuali apa? Muttaqun. Orang-orang yang bertakwa. Ya. Enggak ada tuh para nabi kayak gitu, mereka minta supaya disembah. Dan begitu juga ulama pewaris nabi. Enggak ada yang minta disembah, bukan dalam artian ayo sembah saya. Enggak ada yang ngomong gitu, enggak ada. Tapi apa? Ketika seorang alim atau yang kelihatan alim pengen orang-orang tuh betul-betul tunduk pada dia. Tunduk dalam artian tunduk secara mutlak, enggak boleh melanggar perkataannya. Seolah-olah yang tertuturkan di lisan itu wahyu. Enggak pernah salah, enggak mau menerima masukan dan semua orang boleh tunduk dan sujud bahkan depan dia. Sujud Pak ya, bukan cium kaki. Cium kaki itu ada bolehnya, ada hadisnya boleh. Ya. Ada dua hadis dan juga Imam Muslim pernah mengatakan kepada Imam Bukhari, ya Sayyid al-Muhadithin, wahai tuannya para ahli hadis, ya tabiba ilal hadis, wahai gurunya ilal hadis, berkata kepada Imam Bukhari Muslim, biarkan aku cium kakimu. Mencium kaki Pak, bukan sujud, beda. Ya. Sujud dengan mencium kaki beda. Sujud itu, kata Nabi SAW, umirtu an asjuda lisab'i a'zum. Aku diperintahkan sujud dengan 7 tulang. Kalau cium kaki kan jidatnya enggak nempel tanah. Maka dibedakan. Dan ketika dua orang Yahudi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agak sedikit ada percakapan mengenai Islam dan kebenaran. Akhirnya Yahudi itu mengakui bahwa saya ini Muhammad dibener ini, kata Yahudi. Maka akhirnya dua Yahudi itu kemudian mencium kakinya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Ini berarti masuk ke dalam sunnah takririyah, diperbolehkan. Tetapi dengan syarat, yaitu yang dicium kakinya orang tua kandung atau orang yang kabir ilmunya. Adapun orang sembarangan, cuma kelihatan alim doang padahal gak ada ilmunya, dicium kaki gak boleh. Gak boleh itu. Ya, gak ada haknya untuk itu. Begitu. Jadi untuk mencium kaki, kalau memang, atau mencium tangan lebih-lebih, itu kalau memang ada sisi ta'zim dan orang itu berhak untuk diperlakukan seperti itu, dan tidak menjadi kebiasaan cium kaki itu, bukan rutinitas, maka itu diperbolehkan dengan syarat yang begitu ketat. Dan itu bukan termasuk penyembahan. Tapi kalau sampai sujud, jidatnya ke bawah, ke lantai, ini sudah melakukan penyembahan. Kecuali kalau sujudnya dalam rangka ihtiram, tapi tetap enggak boleh dalam syariat kita. Syariat kita di syariat Islam versi Nabi Muhammad SAW, pembolehan sujud kepada selain Allah itu dihapus. Tapi di syariat sebelumnya boleh. Iya. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, lihat di surat Yusuf awal-awal. Mimpinya apa? Melihat bintang-bintang bulan pada sujud kepadanya. Yang nanti suatu saat saudara-saudaranya pada sujud kepada dia, dan itu diperbolehkan ketika itu. Allah Ta'ala menyuruh sebelumnya dulu malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini sujud ihtiram. Sujud ta'zim, bukan sujud ibadah, beda. Dulu masih boleh. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, syariat tersebut dihapus. Tidak boleh secara mutlak, walaupun ke orang tua, bahkan kata Nabi SAW, sekiranya diperbolehkan bersujud, aku perintahkan sujudnya seorang istri kepada suami. Tapi tetap enggak boleh. Kalau ternyata terjadi sujudnya seorang istri ke suami, ini ada dua kemungkinan. Imma sujud di sini sujud ta'zim, menghormati, dan itu haram. Tapi tidak mesti sampai ke syirik. Atau sujudnya sujud penyembahan, yaitu merasa ini memang berhak untuk mendapatkan sisi uluhiyah, sesembahan. Maka ini syirik, bahkan syirik besar. Ya, maka, tapi ini tetap bahaya, walaupun enggak sampai syirik, tapi tetap bahaya dan berpotensi menuju ke syirik di syariat Islam yang Nabi Muhammad SAW ini. Taib. Kemudian, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tetapi para nabi tersebut akan berkata, kunu rabbaniyin, jadilah kalian para pengabdi Allah. Yaitu rabbaniyin, orang yang banyak ibadahnya dan benar urusannya, itu rabbaniyin. Itu disuruh gitu, Pak. Jadi para nabi ini enggak meminta benefit maknawi atau benefit duniawi dari mereka ini, gitu loh, enggak minta gitu, enggak. Tapi pengen umatnya ini jadi orang-orang yang benar, gitu loh. Kalau yang kita lihat dari sebagian yang berjubah ilmu padahal tidak, itu malah justru sebaliknya. Mendidik murid-murid atau orang-orang supaya bersikap berlebihan kepada dirinya dan menganggap dirinya keramat dan suci atau berkah secara zat. Itu kalau udah nyium tangannya itu udah berkah dah. Bahkan cium bolak-balik. Iya. Padahal udah betapa ribuan mulut yang mencium itu, mungkin liur-liurnya banyak banget itu. Enggak apa-apa cium tangan, cuman kalau di situ ada sisi yang berlebihan dan keyakinan khusus bahwa mencium Ustadz Fulan itu bakal ada keberkahan nanti di hidup termasnya, karena Ustadz Fulan ini tangannya itu beda. Ya emang beda, keriput atau seru beda. Tapi bukan beda secara itu. Nah. Atau sampai kemudian sisa dari makanannya itu, bahkan sampai sambel-sambelnya itu dijilatin sama santrinya misalnya. Giliran OB yang kayak gitu, enggak ada yang mau. Beda makom katanya. Emang beda makom, beda gaji juga. Tetapi kan apa bedanya di sini secara makna? Enggak ada, sama-sama sambal bekas. Sampai kita lihat kemudian seorang yang dikatakan alim lagi makan sendirian sama kopi sama ini, ya. Alim itu selesai, ternyata makannya enggak habis. Langsung habis itu dikerubutin. Dan itu menjadi kebiasaan. Ini malah justru pertama menyelisihi sunnah. Makanan kok dibiasakin enggak habis? Katanya berilmu kan gitu. Biarin sisain buat santri-santrinya, rebutin. Kalau misalnya itu terjadi sekali-kali dengan biasa, karena ini ada makanan sisa, kita habisin biar gak membazir, itu gak apa-apa. Tetapi kemudian kan ada keyakinan, ini makanan, ini berkah, keramat ini. Kalau kita makan, masuk keberkahan ke diri kita. Ini keyakinan inilah yang ujung-ujungnya nanti ke penyembahan terhadap orang yang diustadkan tersebut. Nah, kenapa di sini? Jadilah kalian wahai kaum muslimin, rabbaniyin, orang yang benar-benar saleh. Dengan sebab apa? Dengan sebab bima kuntum tu'allimunal kitaba. Dengan sebab kalian mengajarkan kitab dan kalian wabima kuntum tadrusun, mempelajari kitab. Jadi barometer kesalehan seseorang dimulai dari ilmu. Dan ilmu tersebut berasal dari Al-Quran. Kalau di Islam kita Al-Quran dan As-Sunnah. Itu barometer ilmunya. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Tidak mungkin pula bagi manusia yang mulia tersebut, sudah dikasih Alkitab, hukum dan juga kenabian, kemudian tidak mungkin memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat atau nabi sebagai rob, yaitu pengatur syariat secara independen, bukan Allah. Enggak. Ya. Sehingga menyembah malaikat, menyembah Allah, menyembah para nabi gitu, enggak. Enggak. Tidak pernah diperintahkan begitu. Ayamurkum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah nabi tersebut memerintahkan kepada kalian kekufuran setelah kalian itu muslim tadinya? Ini juga teguran sebenarnya. Sadar atau enggak sadar bagi sebagian kita yang amat disayangkan, memang namanya pendidikan kan, Pak, ya, beda aliran, beda ini ya. Antar sekolah dengan sekolah lainnya beda. Antar pesantren dengan pesantren lainnya beda. Ada pesantren yang betul-betul berlebihan kepada kiainya. Ada pesantren yang menjadikan kiai sebagai ulama dan tidak berlebihan. Ada yang ini, ada yang itu. Ya. Nah, yang amat disayangkan kesiannya, ketika orang tua sudah capek-capek memberi nafkah dan sebelumnya menguras tenaga bekerja jual sawah, jual ini demi masuknya anak ke pesantren. Kalau di pesantren ternyata diajarkan kesyirikan atau kebidahan, gimana, Pak? Kesian gak? Kesian. Ya, maka harus selektif sebenarnya mencari sekolah buat anak. Ya, saya ngomong gini udah terlanjur ya, udah mulai pada sekolah ya. Harusnya 3 bulan lalu ya. Tapi gak apa-apalah. Ya, selektif dalam memilih itu. Ya, mbah saya itu termasuk kiai kampung di Jawa Tengah. Mbah dari bapak. Yang mana dulu rahimahullah beliau gigih pengen belajar di pesantren. Ya, pesantren zaman dulu, Pak, zaman-zaman era-era 60-50 ya, zaman-zaman itulah. Jalan masih sulit, apalagi di kampung. Nah, demi belajar di pesantren itu harus apa? Harus jadi ada santri musiman, Pak, kayak santri kalong gitu. Dia bukan malam pulang pagi belajar, bukan gitu. Maksudnya santri musiman, satu semester sekitar satu cawu atau satu semester belajar, semester berikutnya ngilang untuk nyari duit. Jadi dulu mbah saya kayak gitu. Bekerja di pasar. Angkat barang dan sebagainya supaya dapat duit, supaya bisa membiayai dirinya ke pesantren. Itu orang dulu kayak gitu, Pak. Pelajar padahal itu. Lah kalau sekarang itu kadang-kadang kita ngeliat pesantren mahal dikit aja udah teriak kita, padahal banyak pesantren murah insya Allah. Cuman kan standarisasi kita tuh yang mahal gitu loh. Coba yang murah, kita gak mau lah murahan. Dikasih mahal gak mau juga. Terus udah di umum aja lah sambil misu-misu. Ya. Gak bisa gitu kalau emang ya, mohon maaf ini bukan nyalahin juga sih sebenarnya. Maklum, tapi kalau kita bercermin ke mungkin diri bapak-bapak dulu perjuangannya gimana, Pak? Ya gitu kan. Anak kita tuh enak banget sekarang loh. Iya. Tapi kita juga keikut enak-keenakan gitu loh. Jadinya mudah komplain. Coba dulu kita misalnya berjuang ini itu. Ya. Dulu kita waktu ke pesantren masih santri itu dari Jakarta ke ke Jawa Tengah gitu sendiri, nggak diantar babe apa nggak ada antar-antaran, udah pergi aja sana, nanti ngasih sangon dah gitu. Itu udah enak pak. Mungkin di era 70-an santri-santri atau yang bapak-bapak sekolah mungkin lewatin sungai, lewatin jembatan itu salah dikit mati itu, mungkin gitu. Sekarang udah enak banget ya, masya Allah. Nah dulu kan mbah-mbah kita mau nyantri itu kudu kerja dulu karena orang tuanya nggak mampu untuk membiayai. Tapi orang tuanya nggak kemudian komplain di media sosial, emang belum ada waktu itu, alhamdulillah. Makanya nggak ribut. Nah, alhamdulillah, kerja di pasar pak. Kemudian membiayai dirinya sendiri sampai jadi kiai itu pak, masya Allah, alhamdulillah. Cuman sayangnya, pas pemberian ijazah, di antara bentuk ijazahnya jimat, keris, dan semisalnya. Ah ini yang sekian. Emang ada ilmu, maksudnya paham bahasa Arab, paham nahwu. Ya, mbah saya ngajar tafsir Jalalain di kampungnya. Nah kemudian alhamdulillah sudah punya anak. Orang zaman dulu pak ya, mungkin bapak-bapak juga anak banyak, nggak ada KB-KB-an. Banyakin anak lah yang penting. Walaupun sawah nggak seberapa petak, tapi yang penting banyak anak. 8 anaknya dan normal hidup semua, masya Allah sampai sekarang jadi sukses anak-anaknya. Anaknya berdikari ke Jakarta ya. Di Jakarta menemukan taklim yang benar gitu. Akhirnya balik ke kampung ketika lebaran atau apa, mendakwahkan bapaknya. Ini gak benar nih keris ini. Emang kerisnya bisa diri pak. Sakti itu. Ya. Kerisnya bisa diri. Habis itu jatuh lagi tapinya. Maksudnya memang ya kayak di acara-acara keris bisa itu loh. Ya. Itu tuh lulusan pesantren dulu kayak gitu. Jadi sakti, makanya kalau ada orang-orang tradisional ngeliat, wah ini orang anak pesantren, santri hati-hati, jangan macem-macem sama dia. Karena apa? Keyakinannya dia punya ilmu gitu loh. Macem-macem bisa kualat gara-gara dia mungkin ada mujarobat atau zikir-zikir wiritan khusus bisa bikin orang pamali gitu. Ini karena anggapan dulu itu apa? Dari dulu orang santri tuh kebal, tahan ini dan seterusnya. Padahal gak ada sunnah rasul untuk kayak gitu, gak ada gitu loh. Kasihan orang-orang tuanya atau bekerja capek-capek tapi ternyata ujungnya dikasih begituan. Alhamdulillah didakwahi oleh putra-putra kakek saya. Sampai kemudian alhamdulillah dibuang itu keris dan berlepas dari itu semua alhamdulillah. Akhirnya kembali bertauhid dengan baik alhamdulillah. Iya. Tapi lihat di sini jemaah sekalian, ada distorsi berarti. Yang tadinya orang mau baik-baik, ya, malah justru menuju ke kekufuran diajarinya. Ayat murukum bil kufri ba'da idz antum muslimun. Tadinya kalian muslim, malah apakah guru-guru kalian itu mengajarkan kepada kekufuran? Ternyata itu ada memang. Dan mungkin masih ada di zaman sekarang. Makanya jangan salah memilih pesantren untuk anak kita atau pengajian untuk kita. Harus betul-betul selektif. Kita aja di kedokteran aja kadang-kadang ngelihat obat mana nih, obat kuat di pinggir jalan. Jangan-jangan pakai itu, hati-hati. Ntar salah kekuatannya, gitu kan ya. Iya. Itu padahal obat kuat tuh. Buat hubungan kayak begitu. Lah gimana kalau tentang agama di hati kita? Harus lebih selektif lagi. Kadang kita ngelihat dokter gigi, ya kan, di pinggir jalan. Yang ada gambar giginya itu. Sakit gigi kita. Mau dicabut, mau ditambal, atau mau dipasang ulang dengan gigi palsu. Teman-teman gak rekomendasi. Jangan-jangan mendingan sekalian biaya mahal aja itu yang itu. Terjamin insya Allah. Kalau yang di situ gak terjamin, kadang-kadang ditipu. Bahannya gak bener. Hancur cepet misalnya giginya. Itu dalam masalah gigi loh. Yang mana kita nanti gak ditanya di akhirat. Berapa gigimu yang tanggal? Gak ditanya gitu. Tapi di akhirnya kita ditanya agama kita, amalan kita. Maka dalam urusan amalan dan agama, harusnya jauh lebih selektif daripada ini semua. Dan itu yang diinginkan dalam spirit ayat ini, ya, maknanya diinginkan bagi kita untuk betul-betul jangan sampai kita mendapatkan faedah dan ilmu dari orang yang justru menginginkan benefit materi yang kita terkeruk dengannya. baik materi ataupun maknawi berupa penyembahan dan taklid buta betul-betul kepadanya. Ya, sehingga menyimpang. Ya. Saya pikir cukup aja Pak sampai sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullahu khairul jazaa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.